Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang kula hormati. Alhamdulillah kula sopanjenengan sedaya saged kepanggih malih wonten ing kesempatan yang kesekian kalinya. Semoga kepanggihan kita membawa manfaat atau dampak yang positif kangge kehidupan kula sopanjenengan sedaya, baik kehidupan wonten di dunia utawa kehidupan wonten ten alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, pada kesempatan yang lalu kula kali panjenengan sudah diperkenalkan bahwa manusia itu memang ada tingkatannya sendiri. Ada yang istadalla bihi ala ghairihi, ada yang istadalla alaihi bi ghairihi. Artinya orang itu ada yang mengambil dalil adanya Allah itu dijadikan dalil adanya sesuatu, ada yang menjadikan dalil adanya sesuatu itu merupakan dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kangge salajenge monggo kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Fahum yastadilluna. Fahum mongko utai muridun iku yastadilluna ngalap dalil sapa muridun biha kelawan aghyar wal athar alaihi ing atase wujudullah fi hali taraqiyatihim ing dalem nalikane munggahe muridun. Wal muraduna utawi pira-pira wong kang den karepaken. Wa hum utai al muradun iku al majdzubuna pira-pira wong kang den tarik dening Gusti Allah iku wajahahum ngarepaken madhepaken hum ing al muradun al haqqu taala sapa Allah taala biwajihi kelawan zati Allah al haq al karimi kang mulya. Wa ta'arrafa lan ngenal sapa al-haq ilaihim maring al-muradun. Fa'arafu mongko padha kenal sapa muradun ing Allah. Wan hajabat lan dadi kealing-alingan anhum saking al-muradun apa al-aghyaru pira-pira barang kang meteng ing ati. Dadi fahum yastadiluna mongko utawi al-muradun iku yastadiluna ngalap dalil sopo al-muradun bihi kelawan al-haq alaya ingatasi al-aghyar wal-athar fi hali tadalihim in dalam nalikane nyedei muradun in judhibu lamun den tarik sopo muradun ibtidaan ing dalam kawitane au ba'da sulukihim utawa ing dalam sakwise oleh ngambah muradun ingkanu lamun ono sapa muradun iku min ahlihi saking ahline suluk. Wa umutai al muradun iku al-arifuna pira-pira wong kang padha makrifat ing Allah. Fa inna mongko sak temene al muradun iku min ahlil jazbi saking golongane wong kang ahli den tarik dening Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, lek tiyang niku pancene wis ditarik nang Gusti Allah kelawan zate Gusti Allah dhewe, artine pancene didepno nang Gusti Allah lan dikenalaken nang Gusti Allah. Miki termasuk golongane wong sing dadi wusul datang Gusti Allah mboten kate usaha. Dadi mulai teko awal dek niku ngerti sampun wusul datang Gusti Allah. Wonten tiyang sing ngoten niku. Dadi wali mulai sik cilik. Dadi wusul mulai tasih alit niku wonten tiyang ngoten. Niku jenenge tiyang majdzub. Lo tiang ngeten niki pun mboten kenal datang Gusti Allah, mboten kenal datang makhluk, hanya kenal datang Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilihat, dia merasakan bahwa Allah ada di dalam sesuatu yang dia lihat. Apa yang dia dengar, dia merasakan bahwa Allah niku wonten ndek nopo sing dirungu. Ono nyanyian enak, rasane nang kuping sampai liar-liar kate keturun. Dia sadar bahwasanya bunyi yang dia dengarkan adalah bunyi-bunyian saking ngarsane Gusti Allah. Apapun resikonya. Jadi mereka itu menjadikan dalil adanya Allah ini dijadikan dalil adanya Al-Aghyar. Jadi mboten ketok nang barangnya mboten, ketoke namung datang Gusti Allah. Baik yang majdzubnya itu mulai dari awal atau majdzubnya itu mulai dari suluk. Tapi lek ditakoni wong wonten jawab sakliyane Gusti Allah mboten wonten. Semuanya itu dijawab dengan Allah. Nggih nun sewu. Kadang ditakokno wong, pamane jenenge Zaid. Eh, Zaid ono ta? Zaid wonten ndek ndukur, tapi Zaid menjawab, "Ndak ono." Lah kon sapa? Aku Gusti Allah. Niku tiang lek pun tutuk teng kelas saged ngoten. Tapi yo lek kelas e koyo kula panjenengan rasane adoh nggih. Aja nutuk-nutukno ndak elok dosa. Lek wis ahlinya, lek pun pancene ahline tutuk nggih tutuk. Lho wong sing ndak tutuk, tuk metutuk nggih ketara. Dalam setiap langkahnya dia bisa terlihat bahwa dia itu bohong atau benar. Tapi lek panjane tiang niku tutuk, nggih saged di didelok cara zahir nggih. Kalau cara hakikatnya kita enggak tahu. Kalau cara zahir mungkin kita akan tahu. Nah, orang yang kenal dengan Allah sehingga menjadikan Allah itu sebuah dalil atas adanya sesuatu itu namanya ahlul jadbi. Lakin tapi nili sidati tamakunim krono sangete ketetepane muradun fi ahwalihim ing dalam piro-piro tingkai muradun. Layadharu ora pertelo. Layadharu ora pertelo apa tamakun alaihim ingatasi almuradun. Walidha kilalan menkorono mengkono-mengkono layadharu kiladen ucapakan nihayatu saliki utawi kato-kato ke wong kang ngambah wusul datang Gusti Allah iku bidayatul majdzub. Kawitane wong kang den tarik dening Gusti Allah. Dadi lek pancene wong niku sengaja ditarik nang Gusti Allah, didadekno tiyang sing wusul nang Gusti Allah mulai sik cilik, ya wis pancene aktif, antik tiyang ngoten niku. Sehingga kadang-kadang wonten tiyang sing arani wong sing sik suluk iku tingkatane ibtidak. Gampangane sing zahire sik ketok nglakoni syarak koyok-koyok ibtidak menurut mereka. Lho kita mboten angsal enggak ada penilaian koyok ngoten. Ana wong ngarani oleh sik sembahyang iku berarti sik tingkatan ibtidak. Lho kula kali panjenengan ndak oleh menilai ikut seperti itu enggak boleh. Krono ana kiai mengatakan wong Islam lek sik sembahyang iku berarti ibtidak, akhirnya sampean ndak melok-melok ndak sembahyang. Dosa panjenengan. Panjenengan kenging kitab kenging salat datang Gusti Allah. Seje lek sampean niku panjenengan wis tutuk. Lek panjenengan sampun wusul datang Gusti Allah pun seje. Ndak katik menilai ngoten. Ana wong muni lek sik sembahyang iku berarti sik durung wusul lan Gusti Allah. Sampean tutuk, ya ndak dimuni wis untuk nyogo syariat. Kita wajib tata krama bareng karo Gusti Allah, juga bareng kali tiang-tiang yang sedang suluk, yang sedang berjalan menuju wusul datang ngarsane Gusti Allah. Makane kula mbek sampean niku sering diperingati jangan sekali-kali kita suudzon kepada orang lain. Karena bisa jadi penilaian kita ini kepada orang yang tidak sekelas dengan kita. Panjenengan menilai orang lain, orang itu adalah jelek. Padahal aslinya orang itu baik. Bisanya kita menilai orang itu jelek krono tingkatan kulo kali panjenengan durung tutuk nang tingkatan itu yang niku. Bagaimana kalau sampai terjadi orang yang kita sangka jelek itu adalah orang yang majdzub ibtidaan. Panjenengan ditarik nang Gusti Allah mulai tokoh awal mboten kadik suluk dhisik. Artinya dadi wali mulai sik cilik. Mboten kok dadi waline niku ngaji dhisik, nyantri dhisik terus alim mari alim baru dadi kiai mboten kadik ngoten langsung panjenengan dadi. Kita kan rugi sendiri. Berkane ojo gampang-gampang kula kali panjenengan ngilokno wong apa maneh ngrasani. Jok sampe. Kuatir wong niku ada di atas pangkat kita. Senajan zahire wong niku dak karu-karuan. Apa maneh zahire apik, mboten katik wis kula kali panjenengan nyongko elek. Kuatir tepak sing golongane al-majdzub ibtidaan. Tiang majdzub niku lak wonten kali, wonten majdzub mulai saking alit. Wonten majdzub ba'da suluk. Lho lek sing ba'da suluk niki sing biasa ndak patek nggudo. Lek sing majdzub ibtidaan niki waduh niki ngepol niki nggudo nang ati niki. Adang ketok ndak mbak wayang. Kayak dene Nabi Khidir kali Nabi Musa. Niku wong arek cilik seger-seger dibeleh. Jare Nabi Musa wong Nabi Musa syariat yo ndak oleh. Beleh arek. Tapi jare Nabi Khidir ndak apa-apa. Walaupun menyembelih itu menurut syarak hukumnya haram, tapi Nabi Khidir punya pengetahuan yang lebih jauh daripada itu. Weruh lek tiyang niki, arek niki duwe tinggalan. Sak badane niku bakal wonten raja sing zalim dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hikmah yang mengetahui hikmah itu adalah Gusti Allah. Termasuk Nabi Khidir ini adalah orang yang diberi hikmah. Gampangane golongane wong sing majdzub. Wa waradah lantus tumeka apa azamun nasi dawu azamun nasi utawi luih agung menungso apane jazban ketarike al anbiya iku para nabi wal mursaluna lan para utusan sing paling gedhe tiyang sing majdzub niku para nabi lan para utusan mergane hal-hal yang dilakukan oleh para nabi lan para utusan itu sering tidak masuk akal karena akal kula panjenengan dudu akale wong majdzub tapi akale muridun. Akali wong sing katene sik mlaku mriko. Atunggale wong teng Saudi Arabia numpak pesawat niku mek 11 jam. Dibandingno karo tiyang sing numpak kapal laut, itu bisa jadi sampai 15 hari kalau sekarang. Lah ono semut iso tutuk nang Mekah hanya 11 jam mergo semute niku melok kopre wong hajian. Tutuk nang Mekah niki. Lah kula mek sampean katene ndak percaya nang semut niku. Lah katene percaya apa? Wong barangan semut niku ceket ana ning koper. Kopere dimot kapal. Kapale tutuk nang jeda ya otomatis. Koper niku semute ya melok tutuk nang jeda. Senajan kula mek sampean ndak percaya, kenyataannya koper itu adalah tutuk nang jeda. Lho kalau sudah kenyataannya seperti ini kita mau apa? Mosok semut katene mlebu nang kapal kan ndak masuk akal. Masih ndak masuk akal lek Gusti Allah ngersakne. Mau apa? Ndak iso. Matur. Niku golongane al-majdzub awalan. Lho para nabi niku kaya ngoten. Fa hadza mongko utawi iki makulna. Huwa iku ta hadza halul fariqaini iku tingkae golongan loro. Wasatana lan adoh banget ma apa jarak kacek bainahuma kang tetep ing dalem antarene fariqaini. Ai ba'uda tegese adoh ma apa barang bainahuma kang tetep ing dalem antarene. Salik ini atau enggak kadang-kadang konco-konco NU niku sangat ingkar kepada orang yang seperti ini karena memang mereka itu belum sampai termasuk kulo mboten tutuk tiang-tiang ngoten niku. Lah kita harus ingkar. Ono uang ditakoni sapa kon? Gusti Allah. Lah niki wong NU ndak tutuk koyo ngene niki. Nggih termasuk kulo. Krono kulo ndak tutuk, ya kita harus menghukumi sesuai dengan ilmu kita. Kita ingkari. Ojo ngomong ngono, kon ngomong ngono murtad. Murtad memang menurut orang NU. Tapi menurut mereka tidak, itu urusan mereka. Urusan kita karena itu hukumnya murtad, mau tidak mau orang Nahdlatul Ulama harus bergerak untuk ke situ, menyelamatkan umat. Lah perkara kula kali panjenengan engko keliru, lah panjenengan tutuke akal kula kali sampean ya wis sak mene, ya apa jare Gusti Allah. Wonten kiai ndak sembahyang, ndak tau mbayang Jumatan, ndak tau mbayang fardu. Tauhid sing diarani aku iki Gusti Allah. Artane ini jadil wujud Gusti Allah iku ana ndik sandal, Gusti Allah ana ndik jeding. Kita enggak tutuk teng mriko, ya kita harus menghukumi sesuai dengan tutuke akal kula sampean. Lek mboten-mboten kula kali panjenengan termasuk mboten ngamalne dawuh man ra'a minkum mungkaron. Itu menurut kita mungkar, menurut mereka itu tidak mungkar. Lho wong sing ngeten iki, wong sing wis ngarani Gusti Allah tutuk ana ndik sandal-sandal, Gusti Allah tutuk ana ndik silit-silit, ana ndik kali-kali, menurut mereka itu benar. Tapi menurut mereka, menurut kita adalah salah. Dan dipertemukan dua golongan iki ndak iso ketemu. Jare sing wong syariat, wong sing koyo ngoten niku kudu dipateni. Jare tiyang sing ngoten, sing koyo kula niki tingkatan sik nemen ning sore dadi ndak iso menilai. Langkuk lek dipateni ya apa hukume? Hukume dipateni ndak apa-apa, wong itu sudah murtad menurut kita yang kita ketahui dalam sulam. Tapi menurut mereka, mereka itu adalah wusul datang Gusti Allah. Lu mereka ini gue dipateni tidak kira susah, seneng malah. Nun saya kayak Syekh Siti Jenar ini gue dipateni. Terima no susah, bukan susah. Itu sudah kelasnya. Lah yang membunuh itu kelasnya seperti kita. Gampang ini kelasnya wong NU. Ono kiai ngukumi wahdatil wujud macam-macam. Jadi ini Gusti Allah itu awake dhewe. Jadi Gusti Allah itu ada di setiap barang. Itu menurut mereka, karena mereka ahlu syuhud menurut keterangannya kitab sulam. Jadi wong NU ndak iso wong barang NU niku cekelane tauhid, tauhid yo kifatul awam barang niku. Fakih, sulam, taufik, safina. Sak tutuke ilmune tiyang NU yo niku kudu dijarno, kudu dilakoni. Lek mboten dosa wong NU. Apa maning ajaran-ajaran sesat yang semacam itu disebar luas no tutuk nang pundi-pundi. Kita selaku orang NU yang selama ini mengaji kitab sulam, yo kudu sulam sing dilakoni. Lu itu kan menjadi kesru nanti. Lu kesru niku dalam Islam itu bukan seperti itu. Kesru di Islam niku akidah yang dilakukan tidak sesuai dengan akidahnya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus kita menang niku jenenge kesru. Lah kalau kita bergerak untuk memerangi mereka itu namanya enggak kesru. Tapi mereka juga punya hak menyampaikan pendapatnya seperti yang mereka sampaikan sendiri. Menurut mereka benar. Lah memang orang benar yang seperti ini jarang sekali. Wangel. Lah kula ambek sampean menilai enggak bisa karena kelasnya bukan. Muasyo ngotot sampai boleh sak meter enggak kira iso sampean. Enggak bisa ketemu. Antara kita dengan orang yang ahlus syuhud itu enggak ketemu. Kita tetap ahlul hijab. Ahlul hijab ditakoni lawang, iki apa jenenge? Lawang, jadi ahlul hijab. Jadi ahlus syuhud, iki apa iki? Iki duduk lawang, iki Gusti Allah. Ini selamanya tidak akan bisa bertemu. Mboten iso ketemu. Sampean getno wis, tak kira ketemu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengawasan kitab saring lika mengkang kula hormati, milo saking menika monggo panjenengan melok terus ngaji kitab hikam nggih. Dadi kok ndak tutup bab sing sakniki dijelasno bab sabaktane. Mboten tutup bab sabaktane terus diikuti. Dadi mboten buntung, lek buntung bingung panjenengan. Insyaallah makatan. Bismillahirrahmanirrahim wa dzalika. Utahe mengkono-mengkono syattana ma bainahuma. Al mustadilu iku annal mustadilla sak temene wong ngalap dalil bi kelawan wujudullah ala ghairi ing atase liyane Gusti Allah arafa iku kenal sapa al mustadil al haqqo ing zat kang hak wa wa ta'al haq al wujudu iku zat kang wujud al wajibu kang wajib apa wujute li ahlihi kangge ahline hak lho niki wong sing ngalap dalil anane Gusti Allah digawe dalil wujute saben-saben perkara sakliyane Gusti Allah. Mereka itu memang sudah betul-betul mengenal Gusti Allah. Dan orang-orang yang mengenal Gusti Allah ini pilihan saking Gusti Allah. Sudah ahlinya, sudah faknya aja. Lek ndak fakin ndak iso. Dadi yuk mau ngarani elek, mau ngarani yuk nopo wis terserah kabeh niki urusane Gusti Allah. Tapi yang jelas kalau orang al-mustadil biwujudillahi ala ghairihi niku kalau menurut kita termasuk mungkarot. Ojo dipeloni. Apa maneh sampai ngajak-ngajak ndak sembahyang. Dosa nang sampean. Lek mboten sembahyang. Soale napa? Soale kula kali panjenengan tutuk ya tutuk nang sembahyang. Wa huwa utawi al-wujudul wajib utawa al-haq Allahu taala iku Gusti Allah taala. Ailam yathbut tegesi ora tetep al-wujudu apa wujud ilalahu angin kadwe Allah subhanahu maha suci sopa Allah wa ta'ala lan maha luhur sopa Allah wa ammal hawadisu anapun utawi biro-biro barangkang anyar fahum mongkotai hawadis adamun iku ora ono mahdun kang murni. Jadi sing wujud niku mung Gusti Allah. Liane Gusti Allah mboten wonten. Mergane ahlus syuhud niku ngarani sing ono di dunya iki pengeran kabeh. Nah kulo kali sampean sebagai ahlul hijab ndak oleh ngarani ngoten. Kulo kali sampean ini harus mengatakan bahwasanya masih wallah makhlukun. Selain Allah itu adalah makhluk. Termasuk kulo panjenengan makhluk. Bukan Tuhan saya ini. Panjenengan bukan Tuhan. Allah ya Allah. Tapi ahlus syuhud yang ada di dunia ini semuanya adalah Allah. Artinya wujud mereka itu adalah wujudullah. Adanya Gusti Allah ndudu nolek sampean iki ono. Niku jenenge ahlu syuhud. Sing ketok namung Gusti Allah. Liyane Gusti Allah mboten ketok. Fa'athbatal amro. Fa'athbatam mongkone tepakan sapa Allah Gusti Allah. al-amro ing piro-piro perkoro. Ngoten mau. Wahum utawi al-amr iku al-hawadisu piro-piro barang kang anyar, al-adamiyatu kang bongso ora ono, netepaken min wujudi aslihi, saking wujude pokoke amr. Wahua utai asli Allah Ta'ala iku Allah Ta'ala. Ai ja'ala tegesin dadekaken sopo Allah wujudahum ing wujude hawadis mustafadan ingkang den ala faedah min wujudillahi ta'ala saking wujude Allah Ta'ala alladzi qabalahum kang ngadepaken sapa Allah hum ing hawadis wa yadharu lan pertelo sapa Allah fi min dal hawadis fawujidu moko den temu sapa hawadis. Jadi Allah ndadekno wujude hawadis niku diambil saking wujude Gusti Allah. Lek Gusti Allah mboten wujud, hawadis mboten wujud. Lan Gusti Allah ketok wonten di hawadis niku. Sekali lagi ini menurut pandangannya ahlu syuhud. Pandangannya ahlu syuhud dan caranya memandang adalah bidzauq. Ketok menungso jumlah ger berarti iku Gusti Allah, tapi dzauqnya bukan itunya, dzauqnya sing mengatakan itu, perasaannya. Lah lek wis perasaan sing ngatakan, ya jenenge perasaan. Lek jenenge mantep, ati seneng kepethuk tok adem, bukan berarti wong ya ono ning jero ati mboten. Rasa adem ini adalah merupakan dzauq, rasa bahwa kita telah mengenang orang yang kita cintai, mengenang orang yang kita sayangi. Lek mboten ngoten, wa illa fahum adamun mahdun. Moko hawadis niku adamun ora ono mahdun. Kang murni fi nadhari arbabi syuhud ing dalam peningalane pira-pira kang anduweni peningal sing saged ningali Gusti Allah. Lek mboten kula diarani cukule menungso niki saking Gusti Allah, wujudnya manusia Allah, manusia ini adalah wujudnya Allah. Lek mboten ngoten berarti makhluk niku mboten wonten. Lek wis makhluk niku mboten wonten berarti kabeh iki pangeran. Lah arbabi syuhud pandangannya seperti itu. Tingkatane arbabi syuhud niku pun koyo ngoten. Ketok nopo mawon niku berarti pangeran niku. Nun sewu sepindah male kula kali panjenengan durung tutuk rene. Mbok yo to diterangno sampai sakulan kula kali sampean ndak kira tutuk. Cuman arahnya seperti ini. Jari sampean koyok-koyok mboten masuk akal. Jari mereka yo iku sing masuk akal. Jari kula sampean mereka itu yang murtad. Jari mereka kita yang murtad. Mumpun jelas teng Al-Qur'an iku sampun jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, dadi wal istidlalu utawi ngalap dalil alaihi ngatasi Gusti Allah kumen adamil wusuli saking arah-arah ora anane wusul ilahi maring makrifatullah. Dadi ngalap dalil datang anane Gusti Allah kelawan suwiji-wiji itu tandane kula kali sampean tereng wusul. Tondo soal, nopo tandane wujude Gusti Allah? Jawab, inggih menika wujude srengenge. Anane srengenge ndadekno tandha wujude Gusti Allah. Kula lek kali panjenengan ndek ati sik muni ngeten. Temenan atine niku berarti kula kali panjenengan dereng wusul. Nek dereng wusul ojo dipaksa ndak iso. Wal mustadilu mongko utawi wong kang ngalap dalil bighairi kelawan liyane Allah alaihi ing atase wujudullah iku alal aksi ing atase sak walike sing mang nika mima saking barang dzikir kang wis den tutur apa ma li annahu krana sak temene al mustadil bi ghairi alaihi iku istadalla ngalap dalil sapa al mustadil bil majhuli kelawan barang kang majhul alal maklumi ing atase barang kang ora ono wal adam lan ngalap dalil kelawan barang kang ora ono alal wujud ing atase barang kang wujud wabil amri lan kelawan perkara al khofiyyi kang samar apa amr ala dzahiri ing atase perkara kang bertelo al jali tegese kang bertelo apa kok ngoten wa dzalika utawi ngono-ngono istidlal bil majhul alal ma'lum li wujudil hijabi krana anane hijab wa wuqufi lan mandeke al mustadil ma'al asbab serta ni biro-biro sebab ndak iso punan maksud dipaksa yo napa ndak iso toto lek tiyang niku pun ahlus syuhud ketok kayu jarene ketok Gusti Allah. Melaku ndek sawah jarene melaku ndek ndukure Gusti Allah. Mangan sego jarene mangan Gusti Allah niku ahlus syuhud niku. Lah lek kula kali sampean wong dudu ahlus syuhud ya ndak iso muni ngoten ahlul ijab. Margane diatakan syattana ma bainahuma ato banget. Antarane tingkatane wong loro niki sangat tebene. Dipuwek saya napa mboten iso. kepethuk ndak iso kepethuk. Gampangane tiang ahli fikih karo ahli hikam iki ndak iso kepethuk cak lek melok nang golongane ahli syuhud kali ahlul hijab. Ahlul hijab menjadikan dalil adanya alam ini sebagai dalil adanya Gusti Allah. Kalau ahlu syuhud menjadikan adanya Allah ini adalah merupakan dalil adanya makhluk. Lah, kan tidak bisa kepanggil nih. Mboten saged kepanggil, tidak bisa kepanggil. Masih dikuapak-kapak no mboten saged. Mila saking menika kula kali panjenengan nggih mboten perlu tukaran. Selagi ahlu syuhud itu tidak menampakkan kepada masyarakat luas yang kelasnya sama dengan kita, maka kita biarin aja, jangan diganggu. Jangan-jangan Allah njogo donya niki mboten banjir gara-gara mereka sing kaya ngoten niku. Jangan-jangan Gusti Allah mboten ngedekno kiamat krana ana wong-wong sing kaya ngoten niku ta sian. Sing jarine kita sebagai orang yang ahlul hijab itu adalah merupakan kemungkaran, merupakan hal-hal perbuatan yang dapat menjadikan kita keluar saking agama Islam. Tapi kula mbek sampean ojo ngilokno. Lek katene amar ma'ruf ya sampean kandani, katene nglarang ya sampean kandani. Perkara kula kali sampean durung tutuk ya wis panjene sakmene takdir kula kali sampean. Ya wis niku menan. Mboten saged ketok. Allah itu adalah zat yang jelas, kita adalah yang samar. Allah zat yang maujud, kita adalah zat yang Adam. Lha wis ngarani Adam niku berarti kula kali sampean kan mboten wonten. Terus sing ketok niku napa? Ya sing ketok niku Gusti Allah jare ahli syuhud. Anane Gusti Allah niku nuduhno lek anane menungso. Ahli syuhud. Ahlul hijab mboten. Sing ketok iku apa? Menungso. Barang sing ketok iku tondo anane Gusti Allah. Mila teng awal dikatakan bagaimana barang yang tidak ada kok bisa menjadi tandanya barang yang ada? Apa enggak terbalik? Jawabannya ada dua. Kalau yang menjawab ahlu syuhud itu adalah terbalik. Kalau yang menjawab ahlul hijab seperti kita, ya mboten terbalik pancene bener. Ahlul hijab itu pasti menghukumi kita. Ini adalah menjadi dalil adanya Allah. Ahlul hijab nggih. Kalau ahlu syuhud mengatakan adanya Allah sebagai tanda adanya kita. Jadi bolak-balik, koyok-koyok bertentangan. Tapi aslinya tujuannya satu. Mungkin kula kali panjenengan tasik suluk. Mandar muga datang Gusti Allah dipun paringi tutuk. Lek diparingi tutuk insyaallah mboten koyok ngeten gunemi. Wis kuape pandangan kula idza kuntu ahbabtu abdan. Kal idza ahbabtu abdan, kalau saya mencintai seorang hamba, maka saya adalah menjadi pandangan matanya. Saya adalah menjadi telinga pendengarnya. Saya menjadi tangan yang untuk memegang sesuatunya. Niku lek tiang niku dicintai teng Gusti Allah. Lek mboten dicintai nang Gusti Allah ndak iso. Mbok eta dipaksa koyo napa mboten saged. Bapak-bapak jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kula hormati, sakmenten ingkang saged dalam aturake mandar muga dados ilmu sing manfaat, so barokah menawi wonten bendere kula njaluk sepuro, mandar muga diterima. Lek ana salah kula sing njaluk sepuro. Bener saking Gusti Allah, salah mungkin saking kekurangan kula kiamba. Sakmenten ahdanallahu wa iyyakum wal afa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.